السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. جمع سكليان yang semoga senantiasa mendapatkan taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di masjid ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka saling memberikan nasihat, saling memberikan peringatan dan pengajaran. Dan sungguh nasihat dan peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berikanlah peringatan, karena sungguh peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفظتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." لقد نبي صلى الله عليه وسلم tidaklah berkumpul satu kaum, sekelompok orang di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca di dalamnya kitab Allah, Al-Quran, termasuk dalamnya sunnah Sebab Al-Quran dan Sunnah sesuatu yang tidak bisa dipisah. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam Syarh Sunnah, "I'lamu anna al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiya al-Islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar." Ketahuilah, sesungguhnya Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam, dan tidak akan tegak salah satu dari keduanya kecuali membutuhkan yang lainnya. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Usulus Sunnah, beliau rahimahullah berkata, "As-sunnatu 'indana tufassiru al-Qur'an wa hiya dalailu al-Qur'an." Sunnah menurut kami, kata Imam Ahmad, dia menafsirkan Al-Quran dan dia adalah dalail Al-Quran sebagai pendalilan dan yang menunjuki Al-Quran, yang menerangkan dan menjelaskan kandungan Al-Quran. Maka dalam hadis tadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum." Mereka membaca kitab Allah dan mereka saling mempelajarinya di antara mereka. Di dalam mereka melakukan hal ini, "Illa nazalat alaihim sakinah," kecuali ketenangan itu akan turun kepada mereka. Rahmat akan melingkupi mereka. Para malaikat akan mengelilingi mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut mereka, memuji-muji mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan seseorang yang bermajlis ilmu, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, li raf'il jahli an nafsih, dalam rangka mengangkat kejahilan dari dirinya. Sehingga dia beribadah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu yang benar, yang teryakini. Dan kemudian dia pun berdakwah dan mengajar kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu yang benar, yang teryakini. Sebagaimana ini adalah jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang bersamanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, "Hadhihi sabili," inilah jalanku, jalan yang lurus. "Ad'u ila Allah 'ala basiratin," saya mengajak, saya menyeru kepada Allah, "'ala basirah," dibangun di atas ilmu. "Ana wa man ittaba'ani," saya dan orang-orang yang bersamaku, yang mengikutiku, kata Rasulullah SAW. Subhanallah, dan maha suci Allah, "wa ma ana minal musyrikin," dan tidaklah saya termasuk orang-orang musyrikin. Maka jamaah sekalian, menuntut ilmu adalah ibadah, amalan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya nasihatkan agar apa yang kita lakukan bernilai ibadah dan menjadi simpanan bagi kita di sisi Allah kelak. Hendaknya kita memperbaiki niat kita dan mengikhlaskannya semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah di dalamnya, tapi semata-mata ikhlas karena Allah. Sebab amalan yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah, maka itulah amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan supaya Allah menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Al-Imam Al-Fudail bin Iyadh rahimahullah ditanya tentang mana ahsanu amala, kata beliau maknanya adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Orang yang perlu ditanya, apa amalan yang paling ikhlas? Apa mana akhlasuhu? Kata beliau, makana lillah amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu ditanya, apa ini maksud aswabu, yang paling benarnya? Maka kata beliau, ma wafaqa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna asyrakai 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Kata Allah Azza wa Jalla, saya adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Maka barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang dia persekutukan aku dengan selainku dalam amalan tersebut, taraktuhu wa syirkah, saya akan tinggalkan dia dan tinggalkan kesyirikannya. Menunjukkan ikhwan fillah pentingnya keikhlasan dalam beramal. Maka hendaknya kita memperbaiki niat kita agar apa yang kita lakukan dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwan fillah, persoalan niat bukanlah persoalan yang gampang. Karena itulah seorang salaf Sufyan ats-Tsauri rahimahullah berkata, "Ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati." Tidaklah saya mengobati sesuatu yang paling berat bagi saya melainkan mengobati niatku. Jamaah sekalian, ikhwani fi din, wal akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Materi kita pada hari ini sebagaimana yang telah antum ketahui adalah as-sawaris anil haq, hal-hal atau perkara-perkara yang memalingkan dari kebenaran, yang tentu saja perkara-perkara seperti ini banyak, namun mungkin kita hanya menyebutkan beberapa perkara saja sesuai dengan kapasitas ilmu yang ada pada kami dan demikian pula keterbatasan waktu yang ada bersama dengan kita. Ketahuilah bahwasanya kebenaran sesuatu yang sangat jelas, sesuatu yang sangat terang. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an bahwasanya kebenaran itu pasti menang dan kebatilan itu pasti akan hilang dan lenyap. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa." Dan katakanlah, telah datang al-haq, telah datang kebenaran, dan telah lenyaplah kebatilan. Innal batila kana zahuqa. Sungguhnya kebatilan itu sesuatu yang pasti akan menyerang. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Saba, ayat 49. Qul jaa al-haqqu wa ma yubdi'u al-batil wa ma yu'id. Dan katakanlah, telah datang kebenaran dan kebatilan itu tidak akan memulai dan tidak akan mengulangi. Kata Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau Tafsirul Karim Rahman, kata beliau, "Qul jaa al-haqq ay dhahara wa bana wa sara bi manzilati asy-syams wa dhahara sultanuhu wa ma yubdi'u al-batil wa ma yu'id ay ithmahalla wa batala amruhu wa dhahaba sultanuhu fala yubdi'u wa la yu'id." Qul jaa al-haqq, kata beliau, ay dhahara wa bana, telah nampak kebenaran, telah jelaslah kebenaran tersebut, sehingga jadilah kebenaran itu seperti matahari, terang, sangat jelas, tidak ada kesamaran di dalamnya. Wa dhahara sultanuhu, dan nampaklah kekuasaan dari kebenaran tersebut. Wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Ai idh mahalla wa batala amruhu. Jadi kebatilan tersebut hilang, lenyap. Perkaranya pun menjadi hancur, hilang kekuatannya, sehingga dia tidak lagi memulai dan tidak lagi mengulangi. Menunjukkan bahwa kebenaran adalah perkara yang sangat jelas. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis muttafaqun alaih dari hadisnya Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna al-halal bayyinun wa inna al-harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihah." Sungguhnya perkara yang halal itu adalah jelas, dan yang haram itu adalah jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar. Menunjukkan kebenaran adalah sesuatu yang sangat jelas. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul untuk menerangkan dan menjelaskan kebenaran dengan sejelas-jelasnya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Rusulan mubashirina wa munzirin li'alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul." Mereka itu adalah para rasul yang kami utus sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan, agar jangan sampai, agar tidak ada lagi hujjah bagi manusia atas Allah setelah pengutusan para rasul. Setelah Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fis sama' illa wa huwa yadhkur lana minhu ilma." Tidaklah Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami, wafat, dan tidak seekor burung pun yang mengepakkan kedua sayapnya di atas udara kecuali beliau telah menerangkan ilmunya kepada kami. Menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah datang dengan membawa risalah yang jelas, terang, tidak ada kesamaran di dalamnya. Belum lagi ditambah dengan fitrah manusia yang memang telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas fitrah kebaikan dan kebenaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-dinul qayyim walakin aktsara an-nasi la ya'lamun." Menunjukkan bahwasanya Allah telah memberikan fitrah pada setiap hamba, fitrah untuk mengenali kebenaran. Karena itulah ikhwan fid-din, al-khairu asil, asyarru wa talalu dakhil. kebenaran itu asalnya sesuatu yang asil, sesuatu yang pada dasarnya sudah ada dalam jiwa manusia karena ada fitrah yang diberikan kepadanya. Namun asyar wadzalal jahil, kejelekan dan kesatan sesuatu yang masuk dari luar menyusup dan merusak fitrahnya dan akhirnya menggelincirkan dia dari kebenaran. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah." Tidak seorang anak pun yang lahir kecuali dia lahir di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi. Maka dari dalil-dalil ini, ikhwani fiddin, nampak bagi kita bahwa kebenaran sesuatu yang terang dan jelas. Namun mengapa masih ada orang yang tergelincir dari kebenaran, terjatuh dalam kebatilan, terjatuh dalam kesesatan? Sebab di sana ada sawarif, di sana ada sawarif, di sana ada hal-hal yang memalingkan seorang dan menjauhkan dia dari kebenaran dan kebaikan. Maka yang paling pertama di antara hal-hal yang memalingkan tersebut adalah al-jahal, adalah kebodohan. Kebodohan ini adalah penyebab utama kebanyakan manusia tergelincir, terjatuh ke dalam kebatilan dan kesesatan. Karena bodohnya dia, jahilnya dia terhadap kebenaran tersebut. Karena itulah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkata dalam sebenarnya dalam kitab Hidayatul Hiyari halaman 18, beliau rahimahullah berkata, walasbabul mani'atu min qabulil haq kathiratin jidda wa minna al-jahlu bihi wa hadha sabab huwa al-ghalibu ala aktsarin nufus fa inna man jahila shay'an 'adahu wa 'ada ahlahu. Kata beliau rahimahullah, dan sebab-sebab yang menghalangi dari menerima kebenaran itu sangat banyak. Di antaranya adalah al-jahlu bihi, bodoh terhadap kebenaran. Dan ini adalah sebab yang merupakan kebanyakan sebab. Ini adalah sebab yang mendominasi pada kebanyakan jiwa-jiwa manusia. Karena siapa yang bodoh terhadap sesuatu, dia akan memusuhi sesuatu tersebut. Dan dia memusuhi orang yang mengetahui sesuatu tersebut. Semangat dengannya Al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah dalam Talbis Iblis, beliau rahimahullah berkata, "I'lam anna awwala talbis Iblis 'ala an-nas sudduhum 'anil 'ilm li'anna al-'ilma nurun fa idza athfa'a maqabihahum khabbathahum fi dhulmi kayfa syaa." Kata Imam Ibnu al-Jauzi rahimahullah dalam Talbis Iblis, ketahuilah bahwasanya talbis Iblis yang paling pertama kali dihembuskan, dilemparkan kepada manusia adalah memalingkan mereka dari ilmu. Sebab ilmu adalah cahaya. Maka jika Iblis telah mematikan pelita-pelita mereka, cahaya-cahaya mereka, habbathahum fil dhulmi kayfa syaa, maka Iblis akan mudah mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan. Sebagaimana yang dikehendaki oleh iblis. Dikasih ke kiri, dia akan ke kiri. Dikasih ke kanan, dia akan ke kanan. Sebab orang yang bodoh tidak punya sandaran ilmu. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika memberikan nasihat kepada muridnya Kumail bin Ziyad rahimahullah, Ali bin Abi Thalib memberikan nasihat kepada ini. Kata beliau, ya Kumail bin Ziyad, al-qulubu aw'iya fa khairuha aw ahli al-haq. احفظ عني ما أقول الناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاء أتباع كل نائب يملون مع كل ريح لا يستنن بنور العلم ولا بركن واسع. العلم خير من المال. العلم يحرسك وانت تحرس المال. Kata Ali bin Abi Thalib kepada Kumail bin Ziyad, wahai Kumail bin Ziyad, hati-hati manusia itu seperti bejana, dan hati yang paling baik adalah hati yang paling cepat menyerap kebenaran. Maka hafalkanlah dariku apa yang aku ucapkan. Manusia terbagi menjadi tiga. Yang pertama, alimun rabbani. Seorang alim rabbani. Seorang yang berilmu. Yang senantiasa belajar dan mengajarkan ilmu kepada manusia. Min sigharil ilmi qabla kibarih. Mulai dari ilmu-ilmu yang kecil sebelum ilmu-ilmu yang besar. Ini adalah manusia yang mulia, yang paling mulia dari tiga jenis orang yang disebutkan oleh beliau. Yang kedua, muta'allimun ala sabili najati. Seorang penuntut ilmu yang mempelajari jalan keselamatan. Ketika dia tidak mampu menjadi yang pertama, menjadi seorang alim, rabbani, maka minimal dia menjadi orang yang kedua. Orang yang dalam kehidupannya terus dan terus belajar untuk mempelajari jalan keselamatan. Yang mungkin yang ketiga, orang yang pandir lagi dulu. Pengikut setiap yang berkuat. Dia condong bersama setiap angin. Tidak ada sandarannya. Sehingga orangnya labil dan tidak kokoh dalam berpijak. Ketika ada yang berseru mengajak begini, dia ikut. Datang lagi yang satu mengajar begini deh. Mereka tidak bersandar dengan cahaya ilmu dan tidak pula bersandar dengan tiang yang kokoh. Dan ilmu itu lebih baik dari harta, kata beliau. Sebab ilmu dialah yang menjagamu. Adapun harta, maka engkau yang menjaga. Karena itulah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, saya dalam majmu' al-fatawa beliau, bahwasanya kumpulan kejelekan adalah al-jahl wal-zulm, kebodohan dan kezaliman. Ini yang mengumpulkan kejelekan, kebodohan dan kezaliman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa hamal al-insan innahu kana zaluman jahula. Ketika Allah memberikan amanah kepada gunung, mereka tidak mampu memikulnya. Tapi kemudian amanah tersebut dipikul oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya manusia adalah orang-orang yang zalim lagi jahil. Karena itulah ikhwan fillah, orang-orang yang selamat dari fitnah adalah orang yang diberikan ilmu yang hak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. ada pun orang yang bodoh. Mereka adalah orang-orang yang tidaklah mengetahui fitnah itu kecuali fitnah itu sudah menimpa mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang Qarun, فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Maka keluarlah Qarun kepada kaummu dengan membawa, memperlihatkan kemegahan dunia yang ada pada dirinya. Ini fitnah. Dia keluar dengan menampakkan fitnah yang sangat besar. Maka berkata orang-orang yang semata-mata menginginkan dunia saja. Kata mereka, ya laitana misla ma utiya Qarun innahu lazu hazzin azim. Duhai, seandainya kita diberikan bagian seperti Qarun, sungguh dia ada orang yang mendapatkan bagian yang sangat banyak. Jadi mereka tertipu dengan apa yang ada pada Qarun dari dunia, dan mereka berangan-angan seperti Qarun, dan mereka lupa Qarun adalah orang yang kafir kepada Allah dan ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihat jawaban orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Wa qala alladziina utul 'ilma, dan berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu di antara mereka, wailakum thawabullahi khairun liman aamana wa 'amila shalihan wa la yulqaha illa as-sabirun. Maka berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu di antara mereka, celaka kalian, sungguh pahala Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak akan ada yang mampu menjumpai mendapatinya kecuali orang-orang yang bersabar. Diingatkan akan kejahilan mereka, bahwasanya sungguh keimanan dan amalan soleh adalah perkara yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang terjadi zaman sekalian? Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha. Kami tenggelamkan Qarun, dan kami tenggelamkan seluruh harta bendanya ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al-muntasirin. Maka tidak ada satu kelompok pun yang mampu menolongnya selain Allah, dan dia tidak mampu menolong dirinya sendiri. Ketika ditenggelamkan Qarun, maka telah nampaklah bahwa Qarun dia kebatilan, kan begitu? Sebab dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Tenggelamkan. Maka serta-merta wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaqulun. Serta-merta ketika Qarun sudah tenggelamkan, maka orang-orang yang tadinya berangan-angan seperti Qarun, dia mengatakan, sungguh kalau kita diberikan seperti Qarun. Orang-orang yang tadinya berangan-angan seperti Qarun mengatakan, wa kana Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdir. Duhai, benarlah. Ternyata benar. Kalau Allah itu akan melapangkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki dari hambanya, dan juga Allah akan menyempitkan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laula an manna Allahu 'alaina la khasafa bina. Seandainya bukan karena nikmat anugerah dari Allah kepada kita, niscaya kita juga sudah tenggelamkan. Sebab mereka berangan-angan seperti Qarun. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Duhai, benarlah. Tidak akan beruntung orang-orang yang kafir. Baru menyesal. Baru tahu. Setelah nampak kebatilan Qarun dengan menerima hukuman, barulah nampak bahwasannya ternyata Qarun di atas kebatilan. Karena itulah Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, al-fitnatu iza aqbalat arafaha kullu alim wa iza adbarat arafaha kullu jahil. Fitnah itu ketika dia datang, baru datang, maka akan dikenal oleh setiap orang yang berilmu. Ini fitnah. Tapi kalian yang datang yang nampak adalah fitnah. Wain jahat barat. Namun kalau fitnah itu sudah berlalu, arafahat kullu jahil. Barulah diketahui setiap orang yang bodoh. Oh ternyata tadi itu fitnah. Sudah kena. Fitnah sudah lewat. Ya sudah, mereka sudah terjahat dan kena dalamnya. Sudah selesai, baru bilang ternyata itu adalah fitnah. Ternyata tadi kita berada dalam kebatilan. Menunjukkan bagaimana pentingnya ilmu ikhwan. Maka ini kan fitnah dari fitnah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, dalam perjalanan dakwah, fitnah demi fitnah datang. Maka orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah, mereka tahu ini adalah fitnah. Sehingga mereka berhati-hati darinya. Mereka mau memperingatkan umat dan kaum muslimin darinya. Agar tidak terjatuh ke dalam fitnah tersebut. Dari sini juga ikhwan fillah nampaklah bagaimana seorang yang berilmu itu akan tahu bahwa itu adalah fitnah. Kemudian dia akan mengingatkan umat darinya. Itu adalah fitnah. Jadi memperingatkan umat dari fitnah dan kejelekan itu bukanlah fitnah. Itu bukanlah perkara yang membuang waktu. Tapi itu adalah merupakan bentuk dari ilmu dan dakwah ila Allah. Sebab seseorang tidak hanya perlu mengetahui kebenaran, namun juga seorang perlu mengetahui kebatilan untuk dijauhi. Sebagaimana yang aku mengetahui dari hadis yang Huzaifah ibn al-Yaman. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan an yudrikani. Dahulu manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Bertanya tentang amalan ini, amalan apa yang bisa meningkatkan apa dan ini dan itu. Kebaikan-kebaikan. Wa kuntu as'alu 'ani syarr. Dan saya bertanya kepada Nabi tentang kejelekan. Makhafatan an yudrikani. Dalam rangka apa? Saya takut jangan sampai kejelekan itu menimpa saya. Jadi ketika dia bertanya, sebagaimana yang disebutkan dalam lanjutan hadis tentang fitnah demi fitnah yang datang, Nabi terangkan. Nabi tidak katakan kepada sahabat Huzaifah, sudah, tidak usah tanya-tanya fitnah, buang waktu dengan antum saja. Antum ini, antum belajar ini. Ini ada, ini hadis ini tentang ini kebaikan. Nabi tidak katakan kepada sahabat itu. Sudah, tidak usah tanya tentang fitnah, tidak usah tanya. Itu membuang-buang waktu antum. Tidak, Nabi terangkan. Ketika ditanya tentang rinci, Nabi terangkan. Menunjukkan bahwasanya mempelajari fitnah itu bagian dari ilmu. Hifayatan ijin dalam rangka menjaga agama. Jadi, menunjukkan ikhwan ijin bahwasanya al-jahal. Kebodohan. Itu menyebabkan seorang terjatuh dalam kebatilan. Saya telah dalam sebuah syair dikatakan araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi faman lam ya'rif al khaira min al syarr yaqa. Saya mengetahui kejelekan la li syarr, bukan untuk melakukannya, walakin li tawaqqihi, akan tapi untuk berhati-hati dari kejelekan tersebut. Siapa yang tidak mengerti yang baik dan yang buruk, maka dia akan terjatuh ke dalam keburukan, kejelekan tersebut. Dan tidaklah kesyirikan pertama kali muncul pada Bani Adam illa bisababil jahil. Kesyirikan pertama kali muncul disebabkan karena kejahilan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'us wa nasra. Dan mereka berkata, لا تذرن آلهتكم, janganlah kalian meninggalkan sembahan-sembahan kalian selain Allah. Wala tazarunna wadda, jangan kalian meninggalkan menyembah wad. Wala suwa'a, dengan pula suwa'. Wala ya'usa, dengan pula ya'us. Wa ya'uqa, dengan pula ya'uq. Wa nasra, dengan pula nasra. Lima orang. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, haula asma'i rijal salihin min qawli Nuhin. Mereka ini adalah nama-nama lelaki yang saleh dari kalam dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Lima orang ini adalah nama lima orang yang saleh pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Falamma halatu, ketika lima orang ini telah meninggal, auhas syaitan ila qaumihim, maka syaitan memberikan bisikan kepada kaumnya yang masih hidup, yang masih hidup bersama lima orang saleh tadi. Anan sibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba, buatkanlah patung-patung ini, buatkanlah patung-patung di majelis-majelis yang mereka dahulu biasa duduk di situ. Wa samu'a bi asma'ihim, dan berikan nama dengan nama-nama mereka. Ini bisikan setan kepada mereka. Tujuannya apa? Terang dalam ayat yang lain, tujuannya agar kalau mereka nanti lemah, mereka malas beribadah, melihat patungnya semangat lagi. Jadi mengenang jasa para pahlawan. Baik. Maka malam tu'bad, belum disembah. Sebab yang bangun ini orang yang hidup di zaman itu. Tahu bahwa ini orang soleh ini menyembah Allah. Jadi mereka bangun itu bukan untuk disembah. Tapi ayah segera mengingat, mengenang bagaimana jasa-jasa mereka dalam kehidupan, bagaimana ibadah mereka, semangat mereka. Falam tu'bas, belum disembah. Hatta iza halat aulai, hingga ketika generasi yang membuat patung tersebut yang sezaman dengan lima orang kali ini sudah meninggal semua, berganti generasi baru dari anak cucu mereka. Wanusial ilmu, dan ilmu tentang agama Ibrahim, dan ilmu tentang tauhid itu telah dilupakan. Ubidat, maka disembahlah mereka selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ilmu tentang tauhid itu sudah dilupakan, maka ubidat, maka disembahlah patung-patung tersebut selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lihat bagaimana kebodohan akhirnya menyebabkan terjatuhnya umat manusia dalam kesyirikan kepada Allah. Karena itulah ikhwan ibidin, kebatilan itu menjadi laris, menjadi dagangan yang laris itu pada orang-orang yang tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, tidak punya sandaran yang kokoh terhadap nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW serta ucapan para sahabat, para tabi'in dan para ulama salaf. Kebatilan itu menjadi barang dagangan yang laris pada orang-orang yang tidak punya sandaran ilmu. Anakalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa beliau mengatakan, fal haq ya'rifuhu kullu ahad, fainal haq alladhi ba'atha Allahu bihi ar-rusul la yashtabihu bighairihi 'ala al-ardh kama la yashtabihu adh-dhahabul khalis bil maghshush 'ala an-nafiq. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka kebenaran itu diketahui oleh setiap orang. Kebenaran itu bisa diketahui oleh setiap orang. Sebab kebenaran yang dengannya Allah mengutus para rasul itu tidaklah tersamarkan dengan yang lainnya. Alal arif, bagi orang yang arif, orang yang punya ilmu, punya pengetahuan terhadap kebenaran, maka tidak akan tersamarkan kebenaran itu bagi dia. Sebagaimana tidak tersamarkannya emas yang asli dari emas yang palsu alat nakid, bagi seorang ahli emas yang bisa membedakan emas yang palsu dan murni. maka kebenaran itu tidak akan tersamarkan ala al-arif. Bagi orang-orang yang berilmu, yang diberikan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, selain disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa, kata beliau, "Wala tajidu ahadan waqa'a fi bid'atin illa naqsi ittiba'ihi li sunnati 'ilman wa 'amala. Wa inna fa man kana biha 'aliman wa biha muttabi'a lam yakun 'indahu da'in ila al-bid'ah. Fa innal bid'ata yaqa'u fiha al-juhhal bis sunnah." Dan tidak dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pun yang terjatuh ke dalam bid'ah kecuali karena kurangnya ittiba' dia terhadap sunnah. Kecuali karena kurangnya dia ittiba' terhadap sunnah, ilman wa amalan, secara ilmu dan pengamalan. Dan tidak akan engkau mendapatkan seorang pun, kata beliau, yang terjatuh ke dalam sebuah bid'ah kecuali pas orang tersebut kurang ittiba'nya terhadap sunnah, baik dari sisi ilmu, yaitu kurangnya ilmu dan pengetahuan dia terhadap sunnah, wa amalan, dan kurangnya dia pengamalan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illa faman kana biha aliman wa biha muttabi'an lam yakun indahu da'in ila al-bid'ah. Sebab barang siapa yang aliman biha aliman, siapa yang berilmu tentang sunnah, wa biha muttabi'an, dan dia ittiba' terhadap sunnah, maka tidak akan ada satu pun da'i, tidak akan ada satu pun pendorong baginya yang mendorong dia kepada bid'ah. Maka bid'ah itu terjatuh di dalamnya al-juhal bis sunnah, terhadap orang-orang yang bodoh terhadap sunnah. وَمَنْ فَرَّطَ فِي رَفْعِ الْجَهْلِ عَنْ نَفْسِهِ فَمِثْلُ هَذَا لَا يُقْبَلُ اِعْتِذَارُهُ بِالْجَهْلِ. Dan barang siapa yang mengabaikan, meremehkan, mengangkat kebodohan dari dirinya, dia tidak punya ihtimam, tidak punya perhatian untuk menghilangkan kejahilannya, maka orang yang seperti ini tidak diberi, tidak akan diterima iktizarnya, tidak akan diterima pengajuan uzurnya dengan al-jahal, dengan kebodohan. Saya ini bodoh akhirnya, saya tidak tahu persoalan ini. Tidak akan lah, uzurnya antum tidak diterima. Sebab antum hidup di tengah, di sebuah tempat, di sebuah daerah, di sebuah zaman yang ilmu tersebar. Sarana-sarana mendapatkan ilmu itu demikian banyak. Mudah diakses. Berjumpa dengan seorang alim, seorang dai yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah mudah bagi antum. Bahkan kalau mau di rumah sambil baring pun bisa. Dengan mengenakan berbagai macam perangkat-perangkat yang namanya macam-macam namanya. Mulai dari HP, ada di tablet dan semisalnya. Ya, kalau dulu tablet di pasar murah, ya sekarang mahal. Baik. Nah, seperti mudah. Maka tidak ada uzur bagi antum, kau yang mengatakan saya orang yang jahil. Saya tidak tahu persoalan ini. Maka kita katakan tidak ada uzur bagi antum, disebabkan karena antum yang lalai, dan memang malas, dan tidak punya ihtimam untuk menceritakan kebenaran. Kita bicara tahu kebenaran. نسأل الله السلامة والعافية. طيب. فهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله dalam selain disebutkan dalam Ilamul Muwaqqi'in jilid 1 halaman 44. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, "Innama jaa'a khilafu man khalafa liqillati ma'rifatihim bima jaa'a 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Sesungguhnya tidaklah datangnya penyelisihan, orang-orang yang menyelisihi kebenaran itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan mereka illa ma'rifah mereka, sedikitnya ilmu pengetahuan mereka, bima ja'a 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang dibawa, terhadap apa yang datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang itu menyelisih al-haq kecuali karena kurangnya ilmunya terhadap syariat yang dibawa oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau menunjukkan bahwasanya al-jahal itu merupakan sebab, bahkan ghalibul asbab, penyebab yang paling banyak dan terbesar jatuhnya manusia ke dalam kebatilan dan jauhnya seorang dari kebaikan dan kebenaran. Karena itulah Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata dalam Asy-Syarh Mumti' jilid 6 halaman 193 sampai 194, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, "Qad la yu'zaru al-insanu bil jahl. Wa dhalika idza kana bi imkanihi an yata'allam wa lam yaf'al ma qiyam syubhati 'indahu." Kadang seseorang itu tidak diberikan uzur dengan kejahilan. Kadang seseorang tidak diberikan uzur dengan kejahilan. Hal itu kalau memungkinkan bagi dia untuk belajar. Sementara dia terlakukan, dia tidak belajar. Bersamaan dengan ada syubhat pada dia. Ada syubhat pada dia. Tapi bersamaan itu dia tidak mau belajar. Makanya seperti ini, tidak diberikan uzur, tidak terima uzurnya, kata Syekh Al-Utsaimin. Barujilin ila lahu wa hadha muharram. Seperti seorang yang dikatakan kepada dia ini haram. Sementara dia meyakini halalnya perkara tersebut. Fasawfa in takunu indahu syubha ala laqal. Maka minimal ketika dikatakan ini haram sementara dia meyakini halal, maka minimal ada syubhat pada dia. Minimal ada syubhat pada dia. Fa'in la'izin yalzamuhu ayyata'allama liyasula ilal hukmi biyakin. Maka ketika itu harus bagi dia untuk belajar agar dia sampai kepada sebuah hukum dengan penuh keyakinan. Dia harus belajar. Jadi ketika ada perkara kepada dia digambarkan, ada sesuatu yang dipegang, disampaikan kepada ini salah, ini kan minimal syubhat. Maka wajib bagi dia untuk mengetahui. Apalagi kalau perkara tersebut adalah perkara yang terang, jelas, dan datangnya dari seorang ahli. Datang dari seorang alim, bahkan bukan dari orang yang biasa, dari seorang alim, amilun liwal jari wa ta'lim, dari seorang ulama yang merupakan penghibar bendera al-jari wa ta'lim. Mentahzirnya, la'ab mutalawih, namsi ala tariqatil alam birma. Pas begini tidak boleh dia, kami mengatakan, sudah saya tidak boleh. Dia harus belajar, dia harus tahu, karena tidak mungkin seorang alim, yang terkenal dengan sifat ta'anni, tafakut sebelum menjara dan mentahzir, bahkan sudah tua rambutnya dalam menjara orang menyimpan, tidak akan mungkin serampangan, tergesa-gesa, dan begitu mudahnya dikelabui dengan berita-berita dusta. Itu tidak mungkin, ikhwan. Maka yang seperti ini, harusnya seorang ketika mendengarkan seperti ini, dia harus segera memasang indranya, membuka telinganya, membuka matanya, mencari tahu apa yang terjadi. Agar kemudian jangan sampai dia membabi buta membela, dia membabi buta menolong dengan kalimat, dengan perbuatan. Sebarkan di media masa dengan kalimat-kalimat yang indah, subhanallah. Dengan kalimat menggambarkan tawadu, dia orang yang tawadu, orang yang tenang, masya Allah, tawadu dan tenang, alat koran. Tapi dia atas kesesatan. Maka seperti ini, ikhwan, yang tidak diberikan uzur. Sebab kenapa dia hidup di sebuah negeri yang memungkinkan bagi dia untuk mencari kebenaran. Allah Ta'ala misal. Makanya yang pertama, ikhwan kedua. Al-jahal. Kebodohan. Agar merupakan sebab terbesar. Terjatuhnya seorang segala kebatilan. Baik. Kemudian yang kedua, Kemudian yang kedua, al-iqtiraru bi'ilmi wal-ghafal an su'alil hidayah. Ini berbeda, ini lawan, tolak belakang dari yang pertama. Al-iqtiraru bi'ilmi, tertipu dengan ilmunya. Kalau yang tadi tidak ada ilmunya, sedikit kurang, tidak ada perhatian terhadap ilmu. Kalau yang kedua ini al-iqtiraru bi'ilmi, tertipu dengan ilmunya. Wal ghaflan su'al hidayah, dan dia lalai dari meminta hidayah kepada Allah. Orang yang seperti yang kedua ini, atau bentuk yang kedua ini, orang yang diberikan ilmu oleh Allah, diberikan ma'rifah, diberikan pengetahuan, masya Allah. Tapi kemudian ilmu ini membuat dia gurur, tertipu, bangga dengan ilmunya, sudah merasa yakin dengan ilmunya, dia pun lupa dari meminta hidayah kepada Allah. Lihat ucapan Qarun. Saya disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Qasas. Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alaihim. Wa atainahu min al-kunuzi ma in mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Qarun termasuk dari kaumnya Musa alaihissalam. Fabagha alaihi, kemudian dia pun melakukan pelompon batas kepada masyarakatnya, kepada kaumnya. Wa atainahu min al-kunuz, dan kami berikan, kata Allah kepada Qarun itu, harta benda duniawiya. Ma'in mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah. Yang kunci-kunci perbendaharaan hartanya itu dipikul oleh sekelompok orang-orang yang kuat. In qala lahu qawmuh, ketika kaumnya berkata kepada Qarun, la tafrah, inna Allah la yuhibbul farihin. Dan kamu sombong. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong. Orang-orang membanggakan diri sendiri. Wabtaghi fima ataqa Allahu ad-daral akhirah. Dan carilah apa yang telah Allah persiapkan untukmu dari negeri akhirat. Wala tansa nasibaka min ad-dunya. Tapi jangan kamu lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Dan lakukanlah kebaikan. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Wala tabghi al-fasada fil ard. Dan jangan engkau melakukan kerusakan di permukaan bumi. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang melakukan kerusakan. Diingatkan Qarun dengan kalimat yang indah. Diingatkan dia akan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Diingatkan dia akan berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadanya. Maka apa jawaban dia? Dengan sombongnya dia mengatakan, inna ma'utituhu ala ilmin indi. Sungguhnya saya diberikan semua ini itu karena ilmu saya. Dia tidak sandarkan nikmat itu kepada Allah, tapi dia sandarkan kepada dirinya. Dia tertipu dengan ilmu yang ada pada dirinya. Jadi dia menganggap bahwa kebaikan yang ada pada dia dari harta benda duniawi itu semata-mata karena ilmu yang ada padanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-qurun ma huwa ashadd minhu quwwatan wa aktsaru jam'an. Tidakkah dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan generasi sebelum dia, man huwa ashadd minhu quwwatan, yang mana lebih kuat dari dia, wa aktsaru jam'an, dan lebih banyak mengumpulkan harta, wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun, dan tidak perlu ditanya dari orang-orang mujrim tentang dosa-dosa mereka. Lihat bagaimana Qarun maghrur tertipu dengan ilmu yang ada pada dia, sehingga dia tidak bisa menerima nasihat. Ketika dinasihati oleh orang-orang yang ada di zaman oleh kaum, la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin wattaqi fi ma ataka Allah darul akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayka wa la tabghi al-fasad fil ard inna Allah la yuhibbul mufsidin. Dengan sekali dengan kebaikan, dengan ketakwaan, dengan perbuatan baik, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian dia pun menjawab dengan sombong karena dia tertipu dengan ilmu yang ada padanya. Karena itulah Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam syarah Masailul Jahiliyah, beliau hafizahullah mengatakan, "Fama kullu man arafa al-haqqa ya'malu bih. Faqad yusarrifuhu sarif, imma al-hasad wa imma al-kibr wa imma at-tam'u fi dunya aw at-tam'u fi riyah." هناك صوارف تصرف الإنسان عن الحق وهو يعرفه، فالهداية والتوفيق من الله تعالى، من الله سبحانه وتعالى، ليست عن المعرفة وعن العلم والفهم، فالأمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الرسول عليه صلى الله عليه وسلم يكثر من قول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فمجرد المعرفة والعلم والفهم والفقه كلها أسباب جيدة لكن لا تكفي، فهذا مما يعطي المؤمن الهدر وعدم الاغترار بعلمه، عدم الاغترار بفهمه، وأن يسأل ربه الثبات على الحق والهداية للصواب دائما وأبدا. حتى الدكتور الشيخ صالح الفوزان حفظه الله dalam syarah مسائل الجاهلية kata beliau, tidak setiap orang yang tahu kebenaran mengamalkan kebenaran. Tidak setiap orang yang tahu kebenaran mengamalkan kebenaran. Kadang dia dipalingkan oleh sebuah pemaling. Jadi ada sebuah hal-hal, ada sebuah pemaling yang memalingkan dia dari hal tersebut. Apakah hasad? Ataukah sombong? Ataukah karena tamak di dunia? Ada keinginan mendapatkan dunia atau keinginan terhadap ar-riyasah, kepemimpinan, hubbul zuhur, senang kalau nampak dan tampil. Dan di sana kata beliau, ada lagi, ada sawaris, ada beberapa hal yang memalingkan manusia dari kebenaran. Kalau kebenaran telah dia ketahui, dia sudah tahu kebenaran, namun ada hal yang memalingkan dia. Maka hidayah dan taufik, kata beliau, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dan taufik dari Allah. Bukan karena pengetahuan seseorang, bukan karena ilmu seseorang, bukan karena pemahaman seseorang. Maka perkara tersebut, hidayah dan taufik, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa dengan ucapan ya muqallibal qulubi wal absar tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Zat yang Maha membolak-balikkan hati dan penglihatan, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Maka sekedar makrifah, sekedar pengetahuan, sekedar ilmu, sekedar pemahaman, sekedar fikih, ini semua adalah sebab-sebab yang baik. Ini adalah sebab-sebab yang baik tentu saja. Akan tetapi la takfi, ini tidaklah cukup. Tidaklah cukup menjadi sebab seorang itu mendapatkan hidayah. Dan ini akan memberikan seorang mukmin itu al-hadar, kehati-hatian. وعدم الاغترار بعلمه, dan tidak tertipu dengan ilmunya. عدم الاغترار بفهمه, tidak tertipu dengan pemahamannya. Dan agar dia meminta kepada Tuhannya kekokohan di atas al-haq dan hidayah terhadap kebenaran daiman wa abada, seterusnya dan selama-lamanya. Jadi kalau sebab yang pertama adalah al-jahal, Maka sebab yang keduanya adalah seseorang yang tertipu dengan ilmunya. Maka ilmu adalah penting, ikhwan fillah. Tapi jangan semua seorang itu maghrur. Jangan kemudian seorang itu ditipu oleh ilmunya. Sehingga dia berbangga, bersombong dengannya, merasa sudah dia yang paling alim, merasa sudah dia yang paling qawadi dan qawaid. Hanya dia yang paling tahu tentang qawadi dan kaidah-kaidah maslahat mafsadah. Hanya dia yang paling tahu kapan harus berbicara, di mana harus berbicara, apa yang harus dibicarakan. Adapun kalau yang lain tidak tahu qawaid, tidak tahu qawadi, tidak tahu maslahat, maka hal seperti ini adalah hal-hal yang kadang dengannya seorang semakin jauh dari kebaikan. Yang jadi akhirnya dia tidak bisa menerima nasihat. Terlebih lagi ketika nasihat itu datang dari orang yang lebih kecil darinya, lebih rendah tingkatannya. Dia tidak mampu menerimanya. Karena itulah ikhwanifidin az-zakah, kepintaran, itu tidak akan bisa menuntun seseorang itu kepada hidayah dan kebenaran. Sebab hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walakinna allaha yahdi man yasha. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dan diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu. Al-Barra bin Azib mengatakan, Ra'aitu Rasulullah SAW yawm al-Ahzab, wahuwa yankul turaba waqad wara turaba bayadu ibtaihi, waqad wara turabu bayadu batanihi, wahuwa yakul, lawla anta mahtadina, wala tasaddaqna wala sallina. Saya melihat Rasulullah SAW pada yawm al-Ahzab, pada peristiwa perang Ahzab, perang Khandaq, beliau mengangkat tanah, belum menggali, memindahkan tanah ketika menggali parit dalam perang Khandaq, dan tanah telah menutupi putihnya perut beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau sambil mengangkat tanah beliau berkata, laula anta mahtadina wala tasaddaqna wala sallaina. Ya Allah, seandainya bukan karena engkau, mahtadina, niscaya kami tidak akan dapatkan hidayah. Wala tasaddaqna, niscaya kami tidak akan bersedekah. Wala sallaina, niscaya kami tidak akan melaksanakan salat. Lihat tawadu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum mengungkap nikmat Allah bahwa hidayah semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hidayah dari Allah, mereka mendapatkan petunjuk, mereka mampu bersedekah, mereka mampu melaksanakan sholat. Hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menyebutkan tentang penghuni syurga, yang mereka memuji Allah, alhamdulillah, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihadza, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah, ia telah memberikan kami hidayah kepada hal ini. Wa ma kunna linahtadiya, dan tidaklah kami akan mendapatkan hidayah, laula an hadana Allah, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah kepada kami. Dan terangkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang apa yang beliau riwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, inni harramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum harrama falata zolama. Ya ibadi, kullukum dalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wajkalan hambaku, kata Allah, sungguh saya telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan saya menjadikan kezaliman tersebut sesuatu yang diharamkan di antara kalian. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, kullukum dalun, setiap dari kalian berada dalam kesesatan, illa man hadaituhu, kecuali siapa yang saya berikan hidayah kepadanya. fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, maka aku akan memberikan hidayah tersebut kepada kalian. Menunjukkan bahwa hidayah itu di tangan Allah. Betapapun tinggi ilmu seorang, hendaknya jangan dia tertipu dengannya, dan hendaknya dia senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta untuk dikokohkan dalam kehidupannya sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah di antara doa yang sangat banyak dipanjatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Allahumma amitna, Allahumma amitni ala Islami wa Sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan di atas Sunnah. Ini doa yang sering diulang-ulang oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Bersama dia adalah Imam Al-Jalil, Imam Ahli Sunnah yang terkenal kekokohan beliau terhadap sunnah Nabi SAW melalui berbagai beberapa periode dalam fitnah. Ternyata bersama dengan itu beliau tetap meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirlah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa haqiqatul amr anna al-'abda muftakirun ila ma yas'aluhu min al-'ilmi wal-huda." Talibun sa'ilun fabizikrillahi wal-istiqari ilayhi yahdihi Allah wa yadulluhu. Kama qala ta'ala, "Ya ibadi, kullukum dalun ila man hadaituhu, fastahdu li ahdikum." وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول, اللهم رب جبرائيل, اللهم رب اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل, فاطر السماوات والارض, عالم الغيب والشهاده, انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك, انت انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم, اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك, إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, وحقيقة الأمر, dan hakikat dari perkara tersebut adalah seorang hamba مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدى, bahwa seorang hamba itu butuh untuk meminta, butuh untuk meminta berupa ilmu dan petunjuk. Ya, seorang hamba butuh kepada apa yang dimintanya berupa ilmu dan petunjuk. Talibun sa'il, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan berzikir kepada Allah dan dengan al-istiqar, perasaan butuh kepada Allah, maka Allah akan memberikan dia hidayah dan Allah akan memberikan dia petunjuk kepada kebenaran. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi tadi, "Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu, fastahduni ahdikum." Dan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, "Allahumma rabb Jibril, wa ya Allah rabb Jibril wa Mikail. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah rabb Jibril dan Mikail dan Israfil, fatiras samawati wal ard, yang mengatur langit dan bumi, alim al-ghaib wa syahada, yang mengetahui perkara yang ghaib dan perkara yang nampak, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi ikhtalifun, engkau menghukumi di antara hambamu pada apa-apa yang mereka perselisihkan di dalamnya, ihdini, berikanlah petunjuk kepadaku, lima ikhtulifa fihi minal haq, terhadap apa yang diperselisihkan di dalamnya berupa kebenaran, biiznika dengan izinmu, an innaka tahdi man tasya'u ila siratin mustaqim, sungguhnya engkau memberikan hidayah kepada siapa yang engkau hendaki kepada jalan yang lurus. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau panjatkan kepada Allah, beliau meminta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ikhwan fil din, hendaknya setiap dari kita memperbanyak untuk meminta hidayah dan petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita, yang dengannya insyaAllah dan Allah mengabulkan doa kita dan memberikan kita keistiqomahan di atas kebenaran tersebut sampai kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai jam berapa? jam 12. Baik, kalau itu kita istirahat dulu ya. Baik, istirahat sebentar. Alhamdulillah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ومن ينصر الجد يا إخوان في الدين pemaling yang ketiga dari hal-hal yang memalingkan seorang dari kebenaran adalah sahabatu ahli batil, bersahabat dengan orang-orang yang berada dalam kebatilan, bersahabat, berteman, bergaul, kemudian rasa dengan orang-orang yang berada dalam kebatilan. Ini hal yang ketiga yang menyebabkan seorang itu terpalingkan dari kebenaran dan terjatuh dalam kebatilan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ar-rajul ala dini khalili, seseorang itu tergantung pada agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, hendaknya salah seorang dari kalian melihat siapa yang menjadikannya sebagai teman dekatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaihi dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama masalu al-jalisi salih wa jalisi su' tahamil al-miski wa nafikh al-jir. Sesungguhnya permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek, permisalannya seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Fahami ilmis, penjual minyak wangi yang merupakan permisalan teman duduk yang baik, imma ayuhziyas, bisa jadi dia akan memberikan kepada engkau minyak wanginya dengan gratis. Jadi dia memberi sesuatu yang baik padamu. Wa inma anta bata'a minhu, atau engkau akan membeli darinya, mengambil dari dia dengan bayaran, mengambil dari dia dengan bayaran sesuatu yang baik. Wa inma anta jida minhu rihan thayyibatan, atau minimal engkau akan mendapatkan dari dia bau yang harum, terkena imbasnya karena dekat dengannya, maka juga mencium bau yang harum, mendapatkan imbas yang baik. Maka inilah permisalan teman duduk yang baik, akan memberikan kebaikan dari berbagai sisi. Adapun nasikhul khair, pandai besi, yang merupakan permisalan teman duduk yang jelek, imma ayuhriqa siyabah, bisa jadi dia membakar bajunya. Karena seorang pandai besi ketika menempa besinya, tidak akan pernah bisa berhenti dan lepas dari percikan-percikan api, bunga api yang menyebar ke berbagai penjuru di tempat tempaannya dia. Jadi ketika seorang datang bergaul dengannya, maka akan terkena percikan tersebut dan membakar bajunya. Sehingga dia menerima apa? Menerima sesuatu yang jelek dan membakarnya. Wa imma an tajida minhu rihan khabithatan, atau minimal dia akan dapatkan darinya bau yang jelek, asap yang mengepul, bau yang jelek yang ada di tempat-tempatnya tersebut. Makin ada permisalan teman duduk yang jelek, bahwa teman duduk yang jelek akan memberikan kejelekan kepada kita dari berbagai sisi. Karena itulah di dalam Islam masalah pertemanan, persahabatan dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita berteman. Makanya adalah perkara yang sangat penting dan telah diatur oleh syariat. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahu bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayati dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furta." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sabarkanlah dirimu. Sabarkan dirimu, buat dia bersabar. Untuk bersama dengan orang-orang yang senantiasa menyeru kepada Rabb mereka di waktu pagi dan petang. Yuriduna wajh. Karena mereka semata-mata mengharapkan wajah Allah. Jadi Allah perintahkan untuk bersabar bersama mereka. Mujalasah, musahabah dengan mereka. Bermajlis, bersahabat dan bergaul dengan mereka. Wala ta'du aynaka anhum. Dan jangan engkau palingkan wajahmu dari mereka. Jangan engkau berpaling, jangan engkau menjauh, jangan engkau meninggalkan mereka karena semata-mata turidu zinatal hayati dunya. Karena semata-mata engkau menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina. Dan janganlah engkau mentaati. Janganlah engkau menturuti. Janganlah engkau mengikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingatkan. Wattaba'a hawam. Dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu surata. Dan urusannya tercerai-berai. Ini menunjukkan bagaimana Allah memberikan anjuran dan dorongan untuk bersabar dengan orang-orang yang di atas ketaatan kepada Allah. Orang-orang yang di atas kebaikan. Orang-orang yang berada di atas kebenaran. Dan jangan karena kehidupan dunia memalingkan kita dari perkara tersebut. Jangan karena kemiskinan yang ada pada mereka. Jangan karena kepakiran yang ada pada mereka, orang-orang yang saleh tersebut, membuat kita menjauh dari mereka karena tidak mendapatkan keuntungan duniawi dari mereka. Jangan. Sebab pada mereka ada kebaikan. Pada mereka ada kebenaran. Dan bergaul dengan mereka, kita senantiasa akan mendapatkan nasihat dan peringatan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dalam kisah yang sangat masyhur, dan kita sering dengar tentang seorang yang telah membunuh 99 jiwa. Ditambah dengan rahib yang bodoh tadi, dengan rahib yang bodoh menjadi 100. Kemudian akhirnya dia pun bertanya kepada seorang alim tentang apakah masih ada taubat bagi dia. Maka apa kata alim tersebut? Kam, ma yahulu bainah wa bainah taubat. Iya, apa yang bisa menghalangi dia dengan taubat. Kalau dia mau taubat, apa yang bisa menghalangi dia? Sebab Allah adalah zat yang maha menerima taubat. Tapi bagaimana anjuran dan nasihat alim tadi kepada orang tersebut? Dikatakan intaliq ila arubi kaza wa kaza. Tain nabi haunasan ya'budun Allah fa'budillaha ma'ahum wala tarji' ila ardika fa'innaha ardu su'i. Pergilah kamu ke kampung ini dan kampung ini. Sebutkan beberapa daerah, beberapa negeri. Fa'inna biha unasan. Karena di negeri-negeri tersebut terdapat sekelompok orang ya'budun Allah, yang mereka senantiasa giat beribadah kepada Allah. Fa'budillaha ma'ahum. Maka sembahlah Allah bersama dengan mereka. Disuruh untuk bergaul. Dalam rangka sempurnaan taubatnya, disuruh untuk pergi mendatangi orang-orang yang saleh agar dia bisa giat beribadah bersama-sama dengan mereka. Wala tarji' ila ardika. Dan jangan kamu kembali ke kampungmu. Fa innaha ardu su', karena dia adalah kampung yang jelek. Dilarang dia kembali. Karena walaupun dia betul-betul ingin bertobat, besar keinginannya bertobat, jujur dia dalam keinginannya, tapi kalau kembali kepada teman yang lamanya, maka lambat laun, hari demi hari, waktu demi waktu, dia akan kembali kepada dosa dan kesalahan yang sama. Menunjukkan bagaimana besarnya peranan persahabatan dan pertemanan dalam mempengaruhi agama seseorang. قال ينظر أحدكم من يخالنا فتلاقي صلى الله عليه وسلم أنني ترى صورة من كلام مليها ساقي الذي كان سبق يتمنى صحابتنا. Maka ikhwani fiddin, dalil-dalil ini semua menunjukkan akan pentingnya berkaitan dengan pertemanan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzan mithluhum." Dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah An-Nisa ayat 40. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian dalam Al-Qur'an bahwa jika kalian mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah engkau duduk bersama dengan mereka sampai mereka berpindah pada pembicaraan yang lain. Jangan duduk dengan mereka sampai mereka berpindah pada pembicaraan yang lain. Sampai mereka meninggalkan kebatilan. Innakum idzan mithluhum. Karena kalau engkau tetap, kalian tetap bersama dengan mereka, mithluhum. Kalian semisal dengan mereka. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau tafsir At-Tabari berkaitan dengan ayat ini beliau mengatakan fi hadzal ayah ad-dilalatul wadhihah ala nahi an mujalasati ahli al-batil min kulli na'in min al-mubtadi'ati wal fasaqati inda khawdihim fi batilihim. Ayat ini, dalam ayat ini terdapat pendalilan yang sangat jelas akan larangan mujalasah, akan larangan bermajlis dengan ahli batil, dengan orang-orang berada dalam kebatilan, min kulli nau, dari seluruh jenisnya, min al mubtadi'ati, dari kalangan ahli bid'ah, wal fasaqati, dari kalangan orang-orang yang fasik, inda khawdihim fi batilihim, ketika mereka larut tenggelam dalam kebatilan mereka. Jadi ayat ini menunjukkan larangan untuk mujalasah, musahabah dengan ahli batil dari kalangan ahli bid'ah dan dolat. Dan kenapa ahli bid'ah, ahli batil masuk dalam ayat ini dikatakan sebagai orang yang memperolok-olok dan mengingkari ayat-ayat Allah? Diterangkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, sebab ahlul batil, ahlul bid'ah itu menjadikan Al-Quran yang dia adalah dalil untuk kebenaran, dan dia jadikan dalil sebagai dalil untuk membela kebatilannya. Maka dalam kondisi seperti itu, ketika dia beristidlal dengan Al-Quran untuk membela kebatilannya, padahal Al-Quran adalah hujjah untuk kebenaran, maka dia dianggap orang yang memperolok-olok dan mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makin larangan yang sangat keras dalam mujalasah kepada ashabul ahwa ahlul batil. Oleh karena itulah Imam Bundar Ibn Husayn rahimahullah berkata, suhbatu ahlil bidah turisul irada anil haq. Kata Imam Bundar Ibn Husayn rahimahullah, saya dah disebutkan dalam Syiar Alamin Nubala jilid 16 halaman 109. Kata beliau rahimahullah, suhbatu ahli bid'ah turisul i'rada 'anil haqq. Bergaul, bersahabat dengan ahli bid'ah itu akan mewariskan, akan menyebabkan al-i'rad, berpaling dari al-haq, dari kebenaran. Jika seorang bersahabat dengan ahli batil, ahli bid'ah wa dhalal, maka dia akan berpaling dari kebenaran. Karena telah Imam Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, sebagaimana dalam syarh sunnah, kata beliau, man jalasa sahiba bid'atin lam yuqtal hikmah. Barang siapa yang duduk dengan ahli bid'ah, dia bermajlis bersamanya, lam yuqtal hikmah, dia tidak akan diberikan hikmah. Karena itulah seseorang yang membela kebatilan akan nampak tanakut, akan nampak sikap kontradiksi pada dirinya. Itu pasti. Betapapun tingginya ilmunya, betapapun dia seorang yang alim, berilmu, tapi ketika dia berusaha membela kebatilan, apakah kebatilan dia atau kebatilan temannya, maka akan nampak kontradiksi pada dirinya. Nampak tanakut. Apa yang dia sampaikan akan berbeda dengan penerapan di lapangan. Dan kadang apa yang disampaikan di sebuah tempat dia katakan A, maka di tempat yang lain dia akan katakan B. Akan nampak tanakut dan kontradiksi. Dan ini nampak pada kebanyakan orang. Jadi orang yang jatuh dalam kesesatan. Alhamdulillah. Al-Imam Malik Ibn Anas, Imam Dar al-Hijrah, beliau rahimahullah berkata sebagai dalam Zammul Kalam, "Ad-dunuwu min al-batil halakatun wal-qawlu fil batil yasuddu 'anil haqq." Mendekat dari kebatilan itu adalah halakah, adalah kebinasaan. Mendekat dari kebatilan adalah halakah, adalah kebinasaan. Wal qawlu fil batil, dan berbicara dengan pembicaraan batil, yasuddu 'anil haqq, akan memalingkan dari kebenaran. Ketika dia sibuk, dia larut berbicara tentang perkara-perkara yang batil. Dia sibuk dengan kebatilannya, berbicara dengan kebatilan tersebut. Menolongnya, membelanya, membantunya, maka kita akan menghalangi dia dari kebenaran. Oleh karena itulah ikhwan fillah, telah datang dari para imam tahzir mereka terhadap tahzir dari mujarakah bermajlis kepada ahlul bidah wal ahwa. Telah datang sekian banyak riwayat dari para imam yang menerangkan tahzir, bantahan, peringatan dari bahaya bermujalasah dengan ahlul bidah wal ahwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka asy-syaitaanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumi dzalimin." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 68, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, dan jika engkau melihat orang-orang yang larut berbicara tentang ayat-ayat kami, berbicara mengkritiknya, mendustakannya, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, maka berpalinglah dari mereka, حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, sampai mereka berpindah kepada pembicaraan yang lain. Wa in lam yunsiyaka syaitan, dan apabila syaitan membuat melupa dari peringatan ini sehingga kamu duduk di dalamnya, fala ta'budu dzikra, maka jangan kamu duduk seraya ma'al qawmil zalimin, bersama dengan kaum yang zalim. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, dan dalam Fathul Qadir jilid 2 halaman 122, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, "Wal ma'na idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina bit taqdhibi war radd wal istihza'i fada'hum wa la taq'ud ma'hum li sama'i mithli hadzal munkar al 'adzim حتى يخوضوا في حديث مغاير له. أمر الله سبحانه بالإعراض عن أهل المجالس التي يستهان فيها بآيات الله، يستهان فيها بآيات الله لغايتها الخوض في غير ذلك. Kata beliau maknanya, jika engkau melihat orang-orang yang larut dalam ayat-ayat kami, bitakdzib, larut dalam dengan bitakdzib mendustakan ayat-ayat Allah, ar-rad menolak, wal-istihza memperolok-olok ayat Allah azza wa jalla, fadahum, tinggalkan mereka, wala taqud ma'hum, dan kamu duduk bersama dengan mereka, li sama'i misli hadzal munkar al-azim, jangan kamu duduk bersama mereka untuk mendengarkan semisal kemungkaran yang besar ini. Sampai mereka berpindah kepada pembicaraan yang berbeda. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berpaling dari ahli majlis, dari orang-orang yang bermajlis yang dihinakan di dalamnya, direndahkan di dalamnya. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang batasnya puncaknya adalah sampai mereka berpindah kepada pembicaraan yang lain. Sampai mereka sudah rujuk dari kebatilannya. Selesai dengan kebatilannya. Kembali kepada al-haq, baru engkau duduk bersama dengan mereka. Dan menunjukkan tahdzir. Tidak bermudarat dengan mereka. Kemudian kata Imam Syaukani rahimahullah, wa fil hadhil ayah, mau'izatun liman yatasammahu bimujalasatil mubtadi'ati alladhina yuharrifuna kalam Allah wa yatala'abuna bikitabihi wa sunnati rasulih wa yarudduna dhalika ila ahwa'ihimul mudilla wa bida'ihimul fasida. Dalam ayat ini terdapat mau'izah, terdapat nasihat, pelajaran bagi orang yang yatasammahu, yang berlapang dada memperbolehkan bermajlis dengan ahlul bidah yang mereka mentahrif, menyelewengkan kalam Allah dan bermain-main la'ab, bermain-main dengan kitabullah dan sunnah rasulnya, dan mereka mengembalikan hal tersebut kepada hawa nafsu mereka yang menyesatkan dan kepada bid'ah-bid'ah mereka yang rusak. Fa'innahu izalam yungkir alaihim wa yughayir mahum fihi. Karena jika dia tidak mengingkari mereka, dia tidak mampu mengingkari kebatilan mereka ahlul batil, dia tidak mampu merubah kemungkaran yang ada pada mereka ahlul batil tersebut, fa'alul ahwal, maka minimal ayat ruka mujalasatahum, minimal dia meninggalkan bermajelis dengan mereka. Jadi kalau dia tidak bisa bantah, dia tidak mampu mentahzir dan merangkan kebatilan mereka, dia tidak mampu merubah kebatilan mereka, maka kondisi yang paling minimal adalah dia meninggalkan mujalasah kepada mereka. Jangan kemudian ketika dia tidak mampu menegurnya, dia kemudian malah mencela saudara-saudara yang menegur kebatilan tersebut dengan embel pahlawan kesiangan. Subhanallah. Kalau antum tidak mampu membantah kebatilan, antum tidak mampu mentahzir mereka, maka antum tawadu, diam, dan diserahkan kepada orang yang berani dan mau mentahzirnya. Yang kemudian malah membela, diam dari ahlul batil, diam dari orang-orang menyimpang, diam dari sururi, diam dari hajuri, tapi kemudian malah menyerang ahlus sunnah yang mentahzir sururi dan hajuri dan mengatakan dengan perkataan yang tersebar dan terekam, mereka adalah pahlawan kesiangan. Mari kita tanyakan, siapa yang pahlawan kesiangan? Nasallallahu alaihi wa sallam. Ikhwani fiddin, kita angkat fakta. Ketika fitnah hajuri muncul di negara Indonesia, menyebar masuk ke Sulawesi, apakah anda pernah mendengarkan penjelasan tentang fitnah hajuri? Apakah pernah anda tahu penjelasan hajuri itu mau diapakan? Apakah dijewer telinganya atau ditarik rambutnya? Apakah anda pernah mendengarkan? harus diapakan? Saya yang antum tanya kepada Salatin Sarumun Makassar, harus diapakan orang-orang hajurnya? Maka saya mereka akan keheranan dan kebingungan. Bahkan kalau antum tanya sebagian dari mereka, apa kesalahannya hajuri? Belum tentu mereka bisa menerangkan. Kalau sekarang mungkin iya. Setelah 8 tahun berjalan, fitnah hajuri di Indonesia. Lonsa. Bahkan sebagian dari mereka, saya pernah ingatkan langsung. Di sebuah daerah, belum ada fitnah hajuri. Waktu itu Ali Abbas sering datang ke tempatnya. Saya terangkan ke dia, ya Ustaz, jangan biarkan Ali Abbas untuk datang menghitari tempat antum. Karena antum akan pecah. Saya terangkan kepada dia. Kepala salah seorang duas. Antum akan pecah. Apa jawabannya? Saya cuma kata dia mengisi anu saja, masalah rumah tangga. Saya biar masalah rumah tangga jangan mengisi. Sebagian ikhwah yang mendengarkan itu terheran-heran. Mendengarkan saya bicara dengan semangat. Sambil mungkin pikiran mereka orang ini kok tendensius sekali. Sama Ali Abbas. Paling tidak tahu Ali Abbas ini fitnah. Rusak dakwah salafiyah. Mencela para ulama. Mencela Syekh Hudzaifah Al-Jabiri. Masyaikh yang lain. Mengatakan majalah syariah tidak ada manfaatnya. Hentikan. Kalau kalimat yang banyak yang syariah yang jelas didengar dari dia. Kita dengarkan dengan telinga kita. Apa yang terjadi? Kurang lebih sebulan berlalu. Dia nelpon dan katakan, benar yang antum bilang, pecah di tempat saya. Subhanallah. Kemudian kalau kondisi pecah baru mau diperbaiki, kawan ibu. Karena tidak ada penjelasan tentang fitnah hajuri. Bahkan sebagian dari mereka, seperti Ja'far Soleh, di Facebooknya, dia mana mencela Ustaz Luqman Babi yang bersamanya. Karena katanya tidak lagi memanggil Syekh kepada Yahya Al-Hajuri. Dan menuduh Yahya Al-Hajuri dengan tuduhan hadadiyah. Bahkan tanpa disadari dia, padahal mereka yang terkena pemikiran hadadiyah. Ini yang ucapkan di Facebooknya. Dibahas oleh Salafiyin. Lalu siapa yang mengatakan hajuri? Siapa yang mengatakan dia hadadi? Syekh Rabi. Syekh Muhammad bin Hadi. Dan para masyikh yang lain. Mengatakan dia hajuri. Apa dia hadadi? Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Abdul Saudi mengatakan ammal hajuri fa mubtadi' ibtada fi dini ma laysa bihi. Adapun hajuri maka dia mubtadi', dia melakukan bid'ah dalam agama yang tidak ada waktu, yang bukan bagian dari agama. Berani kah mereka mengatakan di tempat ini mengatakan hajuri mubtadi'? Berani mereka mengatakan? Tidak akan berani kan. Maka bagaimana fitnah hajuri tidak kemudian menyebar? Dan antum sendiri rasakan di berbagai tempat fitnah hajuri ini menimpa. Waliyadzillah. Nasallallahu salamat alaihi. Bahkan sebagian lagi dari mereka masih memperbolehkan untuk duduk mujalasah. Masih berprasangka baik kepada hajuri riksi mubtadi' dhal bersama nenek dia mentahdir saudaranya. Dari kalangan al-sunnah yang dengan penuh kesabaran, dengan penuh keberanian, Allah hasibuhum walam zaki ahadan Allah, mentahdir hajuri dan penyimpangan-penyimpangan yang lain. Ikhwan hizbin, kalau kita tidak mentahdir dari kesatan, dari bid'ah, dari hizbiyah, maka akan dijadikan apa salafi? Kebatilan akan menyebar, akan merasuk ke dalam tubuh salafi. Ketika semua diam. Ada telah ketika Imam Ahmad ditanya, innahu lashtaju alaiya naqula fulan kaza wa kaza. Sungguhnya berat bagi saya mengatakan fulan begini dan begini. Maka kata Imam Ahmad kepadanya, in sakata anta wa sakatu ana, famata ya'riful jahilu as-sahiha min as-saqim. Apabila kamu diam dan saya diam, maka kapan orang yang bodoh mengetahui yang sahih dari yang saqim, dari yang lemah? Kalau engkau diam dan saya diam dari menerangkan kebenaran dan menjelaskan kebatilan, maka apa yang nampak al-haq dengan batil? Padahal agama ini datang untuk memilah yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allah ليجر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. Dan tidaklah Allah akan membiarkan orang-orang beriman berada dalam kondisi yang demikian terus-menerus dalam pengakuan keimanan, pengakuan keislaman, berbaurnya orang-orang munafik dengan orang-orang yang beriman dan keimanan yang sejati. Tidak akan mungkin Allah biarkan terus hatta yamizal khabitha minat thayyib, sampai Allah akan memilah, Allah akan memilah, betul-betul memisahkan al-khabith, orang-orang yang jujur dalam pengakuan imannya, orang-orang yang benar dalam pengakuan imannya, minat thayyib, orang-orang yang dusta dalam pengakuan imannya, dengan orang-orang yang thayyib, orang-orang yang jujur dalam pengakuan imannya. Allah akan memilah. Baik, insyaAllah kita akan sambung pada sesi yang berikutnya. Baik. Masih ada kan sesi yang berikutnya? Hah? Ya. Baiklah, kita lihat al-Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.